Waktu adalah sesuatu yang paling berharga. Tapi dia sekarang ini menjadi sesuatu yang paling murah di tengah-tengah kita. Kita biasa melewati waktu demi waktu tanpa ada faedah apapun. Bahkan, kita biasa menghabiskan waktu demi waktu dalam perkara yang mendatangkan mudarat. Dan aku tidak sedang membicarakan satu orang saja. Tapi aku sedang membicarakan kaum muslimin secara umum. Sekarang ini, sangat disayangkan sekali. Mereka dalam keadaan lengah, terlena, dan lupa. Mereka tidak bersungguh-sungguh dalam perkara agama mereka. Kebanyakan mereka dalam keadaan lengah dan bermewah-mewahan. Yang mereka lihat adalah apa yang bisa memanjakan badan mereka. Walaupun harus merusak agama mereka. Dan untukmu, wahai saudaraku, yang sedang mendengar pesan ini. Bila keadaan di atas menimpamu, maka cepatlah berubah sebelum semuanya tinggal kenangan dan penyesalan. Ingatlah selalu firman Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza jaa'a ahaduhumul maut, qala rabbirji'un, la'alli a'malu salihan fima tarakt, kalla innaha kalimatun huwa qailuha." Hingga ketika kematian mendatangi salah seorang dari mereka, dia mengatakan, "Ya Rabb, kembalikanlah aku ke dunia lagi, sehingga aku bisa beramal saleh pada apa yang dulu kutinggalkan." Tentu itu tidak mungkin, tapi sungguh kalimat itu akan dia katakan.